Surat Dane Paulus ketibo ring Dane Titus. Titus paos siki. Surat uli tiang Paulus parekan ide sang yang widiwase muah utusan ide yang Yesus Kristus. Tiang subo keselik muah kutus buat magehang kepercayaan kaule seselikan ide sang yang widiwase muah buat nuntun kaulan idane. Apange sayan teleb bane ngeresepang kesujatian ane kuruk ban agaman iragane. Ane kedasarin ban pengajap-ajap buat ngulati hidup ane langgeng. Ide sang yang widiwase, ane tusing pesan ten linyok. Ide subenyanjiang hidup ane langgeng ento teken irage uli duktan ane paran-paran. Di dine ane subo pasti yang ide, ide sang yang widiwase subo nyinahang unduke ento sejeroning orti rahayun idane, ane pisarayang ide teken tiang muah ane ortang tiang manut pituduh ide sang yang widiwase juru rahayun iragane. Surate ne ketiba teken Titus, pianak tiange ane sujati sejeroning kepercayaan iragane teken ide sang Kristus. Dumadak ide sang yang widiwase, sang aji muah ide sang Kristus Yesus, juru rahayun iragane, maicayang seh pesuece muah sutrep dirahayu teken cening. Tiang utang cening di pulau Kreta, apange cening nabdabang paundukan-paundukan ane perlu ke dabdab, muah buat milih sahe ngadegang penglingsir-penglingsir pesamuane di asing-asing kota. Ingetang je pitutur-pitutur tiange ne, anake ane dadi penglingsir ento patut tan pecede, ia patut ngelah kurenan tuah auko dogen, muah pianak-pianak ne patut percaya teken ide sang Kristus, buine ia tusing taen nekang peplungguhan melarapan solah pianak ne, ane tuare nganutin pidabdab muah tuare ngidepang munyi. Sewireh ia kepisarain pekarian ide sang yang widiwase, penglingsir pesamuane ento patut tan pecede. Ia tusing dadi ngagu, wiadin berangsongan, wiadin demen mepunyah-punyahan, gemes wiadin lobe angkare. Ia patut demen nampi dunungan, demen teken paundukan-paundukan anemelah, nyidayang ngeret budi, polos, sadu, muah bisa ngabetang dewek. Ia patut kukuh ngagem sabde, ane patut kegugu, muah ane adung teken paurukan ento, apange ia nyidayang mituturin anak lenan ban paurukan ane sujati, buine ia nyidayang nyinahang kepelihan anake ane nungkasin ia. Sewireh liu ada anak ane tungkas, muah anak ane nguluk-uluk anak lenan ban raos ane puyung, minekadene pesan di pantaran anak Yahudine, ane sube percaya teken ide sang Kristus. Anake ane buko keto patut kebungkem apange ia siap, sewireh ia ngugang pekurenan anak, ban paurukan ane tuare patut, buat munduhang pipis aji care ane ngeranayang kimud. Salah tunggal uli pantaran nabin nyane, anak wedan pulau Kreta, subo ngorahang buko kene, wong Kreta nento mule setate demen mobab, buron ane lobe angkare, jadme ane mayus, budak ngamah. Unduk ane orahang ento mule saja beneh buko keto. Ento kranane, sangetang pesan ngelemekin anake ento mekejang, apange ia nguleng percaya teken ide sang Kristus, buine apange ia suud ngerunguang satuan anak Yahudine muah pituduh-pituduh manusane, ane kawitne uli manuse, ane sube nulak kesujatiane ento. Buat anake ane suci, seluiring paundukan dadi suci, nanging pebuat anake cemer, muah ane tuare percaya teken ide Sang Kristus, tusing ade paundukan ane suci, sewireh budi muah angen nyane pada cemer. Ia pada ngaku nawang widi, nanging parisolah nyane moyanin widi. Ia pada setate geting muah piwal teken pituduh, tuare mampuh ngai ane melah.